Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Kita akan manfaatkan waktu kesempatan ini insyaallah untuk melanjutkan mempelajari kitab Fikih Kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan kita akan sisakan insyaallah sekitar 10 atau 15 menit lah, sekitar itu untuk tanya jawab ya, jika ada problem-problem yang ingin di ajukan. Nah, kajian kita masih Kitabut Thaharah, kitab bersuci, dan kita masih pada pembahasan ya, bab al-aniyah. Ya, al-awani masih tentang bejana. Sekarang kita akan mempelajari malam ini yang terkait dengan bejana sebagai wadah untuk air dan semisalnya, tiga hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang penyamakan kulit bangkai. Ya, tentang penyamakan kulit bangkai, bangkai yang najis ya, termasuk kulitnya bagian yang najis dari satu bangkai, kulitnya bisa disucikan dengan penyamakan sehingga kemudian bisa dibuat bejana, misalkan kantong kulit untuk kantong air ya, atau semisalnya ya, karena telah tersucikan dengan penyamakan. Jadi kita akan membahas tentang kenajisan bangkai ya, apa faktor penyebab najisnya bangkai itu ya, kemudian bangkai apa saja yang diperkecualikan dan tidak termasuk najis, kemudian bangkai yang najis, bagian-bagian tubuhnya yang najis, dan bagian apa saja yang tidak termasuk najis. Nah, semua kita akan bahas insyaallah. Jadi hadis yang pertama disebutkan terkait ini oleh Ibnu Hajar, kata beliau, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dubigha al-ihabu faqad tahur. Idza dubigha al-ihabu, apabila kulit bangkai disamak, faqad tahur, maka sungguh kulit itu telah menjadi suci. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Muslim, berarti hadisnya sahih. Wa indal arba'ati, dan di sisi al-arba'ah, empat pemilik sunan, yaitu dalam Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibn Majah, lafadznya ya, riwayat diriwayatkan juga dengan lafadz ayyuma ihabin dubigha faqad tahur, kulit bangkai apa saja yang disamak maka sungguh telah menjadi suci. Ya. Hadis yang kedua atau hadis ini tadi yang dikeluarkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, yang menyatakan secara umum kulit bangkai apa saja yang disamak maka akan menjadi suci, ya. Riwayat ini telah dinilai sahih oleh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami'. Jadi hadis ini sahih. Kemudian yang kedua, wa an Salamata ibn al-Muhaddiq, dari Salamah ibn al-Muhaddiq radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibagu juludil maitati tuhuruha, penyamakan kulit bangkai adalah cara mensucikannya. Sahahahu Ibn Hibban, disahihkan oleh Ibn Hibban. Ya, hadis ini bukan hanya dikeluarkan oleh Ibn Hibban, tetapi juga dikeluarkan oleh yang lainnya, Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, ya, dan Ibn Hibban. Ya. Dan hadis ini ada kisahnya, yaitu pada perang Tabuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki sebuah rumah. Kemudian Nabi alaihi wasallam mendapati di rumah itu ada kantong kulit, ya, kantong kulit yang berasal dari kulit bangkai yang bergelantung, ya, dan berisi air. Jadi jadikan wadah kantong air. Kemudian Nabi SAW minta air untuk minta air dari situ. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, inna baitah, wahai Rasulullah, itu bangkai, ya. Kantong kulit itu dari kulit bangkai. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, dibaguha tuhuruha, penyamakannya adalah cara mensucikannya. Artinya kulit bangkai itu sudah disamak, dan dengan itu dia sudah suci, sehingga, ya, sudah tidak masalah. Nah, air yang ada di dalamnya pun berarti suci. Nah, ada pula riwayat yang lain, ya, ada pula riwayat yang lain, seperti misalnya riwayat Ahmad dan An-Nasa'i, lafadznya dibaguha dakatuha, penyamakan kulit bangkai itu berkedudukan, ya, berkedudukan, berfungsi seperti penyembelihannya, ya, dan ini lafadz ini sangat penting, ya, sebagaimana akan dijelaskan nanti, ya, karena akan terkait nanti pembahasannya dengan kulit bangkai yang bisa disucikan dengan penyamakan kulit bangkai apa saja, karena bangkai itu bermacam-macam, ya, ada dari hewan yang halal dimakan menjadi bangkai, ada dari hewan yang haram dimakan kemudian menjadi bangkai. Ya, bahkan ada hewan yang asalnya ketika hidup saja sudah najis, seperti anjing, babi, itu sudah najis sejak hidupnya. Ketika jadi bangkai lebih-lebih lagi. Apakah kulitnya juga bisa di kulit anjing, kulit babi bisa disamak sehingga suci? Ah, ini permasalahan yang akan kita bahas nanti. Ya. Jadi lafaz ini sekarang lihat yang kita pelajari penting sekali ketika Nabi mengatakan bahwa penyamakan kulit bangkai itu berkedudukan berfungsi seperti penyembelihannya. Karena di sini, ya. Di sini secara makna seakan mengisyaratkan atau menunjukkan bahwa yang bisa disucikan dengan penyamakan itu hanyalah kulit bangkai dari hewan yang jika disembeli dia halal. yang berarti jika hewan itu hewan yang haram dimakan, misalkan ular, ya, singa, macan dan semisalnya yang jika disembelih tidak akan halal, berarti ya tidak bisa disamak kulitnya ketika menjadi bangkai. Nah, karena di sini dikatakan bahwa penyamakan itu kedudukannya atau fungsinya seperti penyembelihannya. Nah, jadi penting sekali lafadz ini. Nah, dan riwayat Ibn Hibban lafadznya mengatakan zakatul adim dibagoh. Ya, zakatul adim dibagoh. Penyembelihan kulit bangkai itu adalah dengan menyamaknya. Jadi seakan-akan disamakan dengan hewan itu, kalau disembeli jadi halal, ketika dia menjadi bangkai, kulitnya yang bangkai ini ya bisa disucikan dengan penyamakan, berarti hanya untuk hewan yang halal dimakan ketika disembeli. Ya. Dan ini memang salah satu pendapat yang akan kita bahas nanti. Ya. Hadits ini sebenarnya secara tinjauan ilmu riwayat dalam sanadnya ada Jaun bin Qatadah, kredibilitasnya dalam periwayatan hadis diperselisihkan, ada yang menerima hadisnya ya disahihkan, dan ada pula yang tidak menerima hadisnya, menolak hadisnya dan dianggap dhaif, ya termasuk Ibnu Hajar, tetapi bisa derajat hadisnya bisa diterima jika ada penguat. Dan Al-Albani rahimahullah telah mensahihkan hadis ini ya dengan penguat-penguatnya. Di antara penguat hadis ini adalah hadis Aisyah. Hadis Aisyah juga datang dengan dua lafaz seperti pada hadis Salamah bin Muhaddab tadi. Ya. Yang dikeluarkan oleh Ahmad An-Nasai dan Ibn Hibban. Salah satu lafaz itu riwayat An-Nasai, hadis Aisyah ya, yang merupakan syahid penguat terhadap hadis tadi. Hadis Aisyah riwayat An-Nasai lafaznya zakatul maitati dibago. Ya, zakatul maitati dibago. Penyembelian bangkai itu adalah dengan menyamaknya. Kalian berarti apa maksudnya penyembelian bangkai? Bangkai kan tidak bisa disembeli, sudah bangkai. Tetapi ketika dikatakan penyembelian bangkai itu dengan menyamak kulitnya, ya, maksudnya di sini bahwa kulit bangkai itu bisa disamak. Tetapi menunjukkan makna bahwa yang bisa disucikan dengan penyamakan adalah kulit bangkai yang binatang itu berasal dari binatang jika disembeli bisa dimakan. Nah, arahnya ke situ. Baik. Dan hadis Aisyah yang dijadikan penguat terhadap hadis Salam bin Muhabbib yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di kitab Bulughul Maram ini, hadis Aisyah ini sendiri ya telah dinilai sahih oleh Al-Albani. Jadi hadis ini sahih dan bisa menjadi dalil. Kemudian hadis yang ketiga, An Maimunah radhiyallahu anha, dari Maimunah radhiyallahu anha, qala, dia berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyatin yajurrunaha. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya lewat mendapati seekor kambing yang sudah jadi bangkai diseret oleh para sahabat. Bangkai kambing ini diseret oleh para sahabat mau dibuang maksudnya, karena bangkai. Ya. Sahabat tidak faham bagaimana cara memanfaatkan ya kulitnya. Faqad, maka Nabi mengatakan, "Lau akhadtum ihabaha." Sekiranya kalian mengambil kulitnya, kulit bangkai kambing ini. Faqalu, maka mereka berkata, "Innaha maitah." Sesungguhnya ini bangkai, wahai Rasul, bagaimana caranya diambil kulitnya? Ya, untuk dimanfaatkan. Faqal, maka Nabi menjawab bersabda, yutahhiruha al-ma'u wal qaradu, kulit bangkai ini ya akan disucikan oleh air dan jenis tumbuhan yang disebut qarad. Ya, qarad adalah sejenis tumbuhan yang bisa dipakai untuk menyamar. Begitu pula misalkan kulit delima atau batu tawas atau obat-obatan yang bisa mengeluarkan, menyerap kotoran dari kulit bangkai, membersihkannya dan mengawetkannya. Kemudian setelah itu dicuci, maka itu sudah suci. Itu penyamakan. Ya. Adapun riwayat ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Riwayat ini memiliki kelemahan karena pada sanadnya ada dua rawi yang majhul ain, istilahnya dalam ilmu mustalah hadis, ilmu riwayat hadis, ya, ada dua rawi pada sanadnya, pada jalur periwayatannya, sanadnya itu ada dua rawi yang majhul ain. Majhul ain artinya orangnya tidak dikenal. Kenapa? Ya, orangnya tidak dikenal, yang meriwayatkan darinya hanya satu orang. Dua rawi itu yang meriwayatkan darinya hanya satu orang dan dia tidak dikenal. Tidak ada ahli hadis, ya, imam-imam hadis yang merekomendasi untuk diterima hadisnya, dia tidak dikenal. Dan murid yang meriwayatkan dari dia hanya satu orang. Ini majhul ain. Yang seperti ini karena tidak dikenal orangnya dan yang meriwayatkan darinya hanya satu orang, tidak ada yang merekomendasi kredibilitas dalam perawian hadis, hadisnya dinilai dhaif. Ya. Tetapi bisa saja naik derajatnya menjadi hasan li ghairi, hasan karena penguatnya, dan dalam hal ini ada penguat yang disebutkan oleh Al-Albani dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan ulangi, ada penguat untuk hadis ini yaitu hadis Ibnu Abbas riwayat, ya, Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi. Lafaz hadis Ibnu Abbas ini mengatakan, ya, awalaysa fil ma'i wal qaradhi ma yutahhiruha, bukankah pada air dan tumbuhannya yang disebut al-qarad, ya, ada zat padanya, ada unsur padanya yang bisa mensucikannya. Ya, jadi cara, yaitu disamak dengan jenis tumbuhan yang namanya qarad, atau kami sebutkan tadi bisa dengan kulit delima atau batu tawas atau obat-obatan yang bisa menyerap keluar dari kulit bangkai itu kotoran yang dari dalamnya, membersihkannya dan mengawetkannya. Kemudian setelah itu dicuci dengan air, maka suci. Itu penyamakan. Nah riwayat Ibnu Abbas ini sanadnya dinilai sahih oleh Al-Albani menurut syarat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi ini bisa jadi hujjah. Nah, kita selesai dari penjelasan hadis-hadis ini, maknanya secara global, juga derajat, ya, hadis-hadisnya, keabsahannya, ya, sudah kita ketahui semuanya merupakan hujjah. Ada yang memang sahih dengan sanadnya sendiri, ada yang sahih dengan penguatnya, seperti sudah kita dengar. Nah, sekarang penjelasan hukum yang dipetik dari hadis-hadis ini. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa bangkai itu adalah najis. Itu pertama kita petik dari hadis-hadis ini. Bangkai itu najis. Ya. Bangkai itu adalah hewan yang mati tanpa melalui penyembelihan syar'i atau, ya, tanpa melalui perburuan yang syar'i. Karena ada dua cara yang bisa ditempuh, yang dengannya hewan yang memang halal dimakan, ya, hewan ternak, sapi, ya, kambing dan semisalnya, ya, untuk bisa dimakan itu dengan cara disembelih, ya, disembelih secara syar'i, dan itu ada syarat-syaratnya, ya, penyembelihan itu. Begitu pula cara yang kedua untuk hewan yang liar di hutan, ya, kijang, rusa, zebra, ya, dan semisalnya, bisa dengan cara diburu. Nah, melalui perburuan yang syar'i, dan itu juga ada syarat-syarat Quran aturannya. Nah, jika ada hewan yang mati tidak melalui ini, tidak melalui penyembelian, tidak melalui perburuan, maka berarti bangkai. Nah. Nah. Bangkai najis. Berdasarkan hadis-hadis ini, karena dikatakan bahwa kulit bangkai itu bisa disucikan dengan penyamakan. Berarti jika tidak disamak kulitnya najis. Ya, berarti bangkai itu najis. Nah, oleh karena itu ulama ya mengatakan bahwa bangkai itu najis. Sekarang apa faktor hukum, apa illat yang menyebabkan bangkai itu najis? Ulama mengatakan illatnya, faktor hukumnya adalah darah yang tersengat, yang terbendung ya di dalam tubuh bangkai, itulah penyebab bangkai itu menjadi najis. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa darah yang ada di dalam tubuh ya hewan-hewan itu najis. Nah, oleh karena itu ketika disembelih, maka darah yang tertumpah damun masfuh yang disebutkan di ayat itu diharamkan karena najis. Adapun yang tersisa di tubuh hewan disembelih, darah yang sedikit yang tersisa dimaafkan. Tapi yang damun masfuh yang tertumpah keluar, ya, itu damun masfuh yang disebutkan dalam surat Al-An'am itu haram karena najis. Nah, ketika hewan itu tidak disembelih, darahnya tidak dikeluarkan, tersenak di dalam, tertampung di dalam, tertahan di dalam, itulah yang membuat hewan ini jadi bangkai yang najis. Bisa difahami? Ya, korelasinya antara najisnya darah ya yang ada di dalam tubuh hewan itu dan najisnya bangkai. Nah. Bisa difahami ya? Iya. Nah. Nah, sekarang ada beberapa bangkai yang diperkecualikan, tidak termasuk najis. Sebagiannya telah kita lewati. Yang telah kita pelajari pada majelis-majelis sebelumnya, bangkainya tidak termasuk najis, tetapi suci dan halal dimakan. Apa itu? Hah? Hewan lah, hewan air, laut, sungai dan semisalnya, ikan dan semisalnya, dan belalang. Ya, belalang. Ya. Kemudian yang kedua, bangkai yang juga tidak najis, ya, yaitu apa? Hewan yang tidak berdarah mengalir. Seperti apa? Lalat, bangkai nyamuk, ya, bangkai kecoa dan serangga-serangga yang darahnya tidak mengalir. Darah tidak mengalir maksudnya jika disembeli atau jika dipukul, dibunuh, itu tidak ada darah yang mengalir keluar. Ya. Itu hewan yang tidak berdarah mengalir. Ya, sudah kita lewati bahwa bangkainya tidak najis. Tetapi jumhur ulama mengatakan hewan yang tidak berdarah mengalir bangkainya haram. Ya, bangkainya haram. Nah, dan sudah kita lewati dalilnya. Itu apa? Hah? Masih ingat dalilnya? Hadis dalam Sahih Bukhari, Nabi memerintahkan jika ada lalat jatuh ke minuman atau makanan, Nabi memerintahkan dicelupkan. Karena ketika lalat itu hinggap, maka dia akan menempelkan hinggap dengan satu sayapnya yang di situ ada racunnya. Maka Nabi mengatakan celupkan, yakni seluruh tubuhnya, sehingga sayap yang satunya juga tercelup karena di situ ada penawarnya. Lalat jika dicelupkan ke dalam makanan, ya, minuman, ya, atau makanan, yang cair ya. Apalagi jika panas, biasanya mati jadi bangkai. Dan Nabi mengatakan setelah itu ambil dan buang. Jadi Nabi tidak mengizinkan dimakan, karena Nabi mengatakan ambil dan buang. Ini menunjukkan bahwa serangga-serangga itu, ya, yang hewan tidak benar mengalir dan semisal itu haram dimakan. Nah, dan ini sudah kita lewati pembahasannya. Ini mazhab jumhur. Tetapi bangkainya tidak najis. Buktinya makanan itu tidak ternajisi, ya, tidak terkotori oleh itu, oleh bangkai lalat yang dicelupkan ini. Ya, bisa difahami? Kemudian yang ketiga, yang juga tidak tergolong najis, yaitu mayat manusia. Mayat manusia jika dia muslim jelas, mukmin, ya. Al-mu'min la yanjus. Mukmin itu tidak, ya, menjadi najis. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, pada hadis muttafaq alaih, hadis Hudzaifah. Ya. Dan Ibnu Abbas mengatakan al-mu'minu la yanjusu hayyan wala mayyitan. Mukmin itu tidak akan menjadi najis baik ketika hidup maupun ketika jadi mayat. Ya. Jadi mukmin itu mayatnya dimandikan bukan karena najis, bukan. Tetapi dia disucikan, ya, dengan pemandian itu, ya. Dan itu pemuliaan terhadapnya, itu haknya yang terakhir, ya, yang bisa kita berikan kepadanya, kita mandikan, kita sucikan sehingga kita hadapkan kepada Allah, ya, dalam keadaan suci dengan kita mandikan. Tetapi bukan maksudnya dimandikan artinya mayat muslim itu najis sehingga dimandikan agar menghilangkan najisnya, bukan. Nah, bisa difahami? Baik. Dan pada mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i, orang kafir fisiknya, fisik orang kafir juga suci. Mayatnya juga suci, tidak najis. Ya, meskipun dia kafir. Fisiknya ketika hidup dan juga ketika jadi mayat tetap suci. Ya. Nah, dan diantara dalil yang menunjukkan hal itu, Nabi SAW pernah memasukkan orang kafir Thumamah ibn Uthal ke dalam Masjid Nabawi ketika ditangkap, ya, ditawan, dia diikat di tiang Masjid Nabawi, ya, dan Nabi yang menasihati dia sampai akhirnya dia masuk Islam. Asyahid di situ bahwa dia masih kafir, ditawan, dan dalam masjid dia ditawan, diikat di tiang masjid. Ya, jika dia najis tidak mungkin dimasukkan ke masjid. Jika dia najis tidak mungkin dimasukkan ke masjid oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Naam. Dan begitu pula ketika menjadi mayat pada mazhab Hambali dan Syafi'i, mayat kafir itu pun tetap suci. Ya. Adapun firman Allah taala dalam surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, innamal musyrikuuna najas, hanyalah sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Yang benar dalam menafsirkan ayat ini, ya, najis di sini adalah najis maknawi, yakni hatinya najis, kalbunya najis karena, ya, kesyirikannya, ya, bukan najis fisiknya, ya, karena telah kita dengar diantara dalil tadi yang menunjukkan bahwa fisiknya suci. Nah, jadi ini tiga yang diperkecualikan, ya, ini tiga yang diperkecualikan. Kemudian pembahasan yang kedua, selain yang diperkecualikan itu, ya, keumuman bangkai hewan itu adalah najis. Jika itu bangkai anjing, bangkai babi, jelas di masa hidupnya saja sudah najis, ya kan? Apalagi sudah jadi bangkai. Selain anjing dan babi, hewan-hewan yang haram dimakan, yaitu hewan-hewan predator, macan, singa, ular, ya, kucing, ya, biawak, itu semua predator, pemangsa dengan gigi taringnya, itu haram dimakan. Disembeli pun tidak halal. Ya. Dan yang semisalnya. Ya. Dan semisalnya kalau burung pemangsa, apa contohnya? Elang ya. Ya, elang. Ya, pemangsa dengan cakarnya. Ya. Nah, itu haram dimakan. Nah, ini bangkai-bangkainya najis. Bahkan hewan yang halal dimakan seperti sapi, kambing dan yang lainnya, jika tidak disembeli, mati begitu saja tanpa melalui penyembelihan, maka bangkainya najis. Nah, bangkainya najis. Nah, sekarang pembahasannya, apakah seluruh bagian tubuh bangkai itu najis tanpa kecuali, atau ada yang diperkecualikan? Nah, di sini ada pembahasan di antara imam-imam madhab dan ulama yang lainnya. Ada bagian tubuh tertentu yang diperselisihkan. Di antaranya bulunya. Ya, bulunya. Apakah bulu bangkai ini najis atau suci? Ya. Menurut Asy-Syafi'i, menurut Imam Asy-Syafi'i, bulu bangkai najis. Menurut Asy-Syafi'i, bulunya pun termasuk najis. Ya. Tetapi menurut tiga imam mazhab yang lain, Abu Hanifah, Malik, Ahmad, dan mayoritas ulama mengatakan bulunya suci. Bulunya suci. Jadi bulu bangkai itu jika kita gunting, kita ambil, suci, bisa dimanfaatkan. Menurut Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan jumhur ulama. Tapi bukan berarti boleh dimakan ya. Bangkai ini ya, berasal dari bangkai, tapi ini perkecuali, artinya dia suci. Ya. Nah, bisa dimanfaatkan maksudnya. Ya. Alasannya karena bulu itu, ya, bulu hewan itu tidak ditempati kehidupan dan tidak dialiri darah. Faktor kenajisan bangkai apa? Darah yang ada di situ. Sementara darah tidak sampai ke bulunya. Oleh karena itu, ketika bulu hewan itu digunting, bulu domba misalkan yang mau dimanfaatkan bulunya, ketika masih hidup digunting bulunya, suci? Hah? Suci kan? Nah, tetapi ketika masih hidup kita potong kakinya, kakinya ini suci? Hah? Kita ambil kakinya misalnya, suci? Bangkai. Kita dalam keadaan hidup kita potong kakinya, itu bangkai. Nah, ini ijma. Tetapi bulunya kita potong, suci. Ya, sama ketika jadi bangkai pun tetap suci. Karena tidak ditempati kehidupan dan tidak ada darahnya. Begitu pula ya, menurut pendapat yang terkuat, dan ini pendapatnya Abu Hanifah, tanduknya dan kukunya tidak ditempati kehidupan dan tidak ada darah di situ, maka itu juga perkecualian, itu suci. Asy-Syafi'i dan yang lainnya mengatakan najis, tapi Abu Hanifah mengatakan suci dan ini lebih kuat. Ibnu Uthaimin ya merujukkan ini karena tidak ditempati kehidupan, ya, tidak sakit bagian itu, ya, dan tidak sampai padanya darah. Jadi faktor illat kenyadisannya itu darah tidak ada. Adapun tulang gigi termasuk tulang, maka yang rajih tulang najis, tulang bangkai najis, ya, termasuk gigi najis. Ini yang benar, Ibn Uthaimin merujukkan ini. Nah, dan Ibn Uthaimin mengatakan terkadang kita menemukan pada tulang itu ada darah kan. Kita biasa makan ayam ya, kita terkadang menemukan darah di tulangnya kan. Nah, dan kita merasakan gigi itu sakit, ya, berarti ada kehidupan di situ. Ya, jadi tidak dibenarkan kalau dikatakan tidak ada darah yang sampai ke situ. Nah, dan Allah berfirman dalam surat Yasin, tentang orang kafir yang menganggap mustahil, ya, mustahil hari kebangkitan. Allah berfirman tentang orang kafir yang menganggap mustahil kebangkitan hari kiamat, mengatakan man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang mampu menghidupkan tulang belulang yang sudah remuk itu? Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantahnya. Ya, dia mengatakan qul, katakan wahai Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhyiha, yang menghidupkan tulang belulang itu yang sudah remuk, alladhi ansha'aha awwala marrah, yang telah menciptakannya pertama kali. Berarti tulang belulang itu dihidupkan, disifati dihidupkan, berarti ada kehidupannya. Berarti itu termasuk bagian yang bangkai yang najis. Jadi yang diperkecualikan menurut pendapat yang rajih kesimpulannya wallahu alam hanya bulunya, tanduknya dan kukunya. Tulangnya, giginya, apalagi dagingnya, ya, termasuk kulitnya semuanya najis, tetapi kulitnya bisa disucikan dengan cara disamak. Ya, dengan cara disamak. Yaitu diserap keluar kotoran yang ada di dalamnya dengan kulit delima atau dengan batu tawas atau obat-obatan yang bisa menyerap keluar kotoran itu dan membersihkannya dan mengawetkannya. Kemudian setelah itu dicuci dengan air, maka jadi suci. Setelah itu bisa dimanfaatkan. Tetapi tetap tidak boleh dimakan. Ya, tidak bisa dimakan karena asalnya bangkai. Namun karena waktu, pembahasan terakhirnya akan kita tarji nanti, yaitu kulit bangkai apa saja yang bisa tersucikan dengan penyamakan. Ya, nanti pertemuan berikutnya kami akan paparkan tiga mazhab yang ada dengan dalilnya masing-masing. Namun saya berikan kesimpulan sekarang untuk jadi pegangan, ini yang lebih hati-hati dan lebih kuat tampaknya dari dalil, bahwa yang bisa disucikan dengan penyamakan hanya kulit bangkai yang berasal dari hewan yang halal dimakan. Dengan demikian, jika kita mendapatkan kulit macan, kulit singa, ya, kulit biawak dan semisalnya yang berasal dari bangkai, ya, ini jelas bangkai karena tidak bisa disembeli, maka itu tetap najis, jangan dimanfaatkan. Itu lebih hati-hati. Ya, yang bisa hanya kulit bangkai hewan yang halal dimakan seperti kulit sapi dan semisalnya. Wallahu a'lam. Ya, itu. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.